akan segera ku tanam. Satu saat kelak dapat jadi peneduh. Meski pun hanya jasad bersemayam di sini, biarkan aku tafakur bila rindu kepadamu. Walau tak terucap, aku sangat kehilangan sebagian semangatku ada dalam dohamu. Warisan yang kau tinggal, petuah sederhana, aku catat dalam jiwa dan coba ku jalankan. Meskipun aku tak dapat menungguimu saat terakhir, namun aku tak kecewa mendengar engkau berangkat dengan senyum dan ikhlas. Aku yakin kau cukup bawa bekal, dan aku bangga jadi anakmu. Berjanji akan aku kirimkan doa yang pernah engkau hajarkan kepada aku. Setiap sujud sembahyang engkau hadir terbayang. Tolong bimbinglah aku meskipun kau dari sana. Kami yang ditinggalkan gabah dan tawakal. Ayah, aku mohon maaf atas keluputanku yang aku sengaja maupun tak kusengaja.